Mitra Bisnis, menyusul izin cuti yang diajukan Presiden SBY untuk berkampanye bagi partainya, ada 6 menteri lainnya dan 17 gubernur, atau setengah dari jumlah gubernur yang ada, yang juga telah mengajukan cuti kampanye. Dikhawatirkan, dengan adanya kekosongan di posisi kepemimpinan ini, roda pemerintahan menjadi tidak berjalan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda soal ini? Ya itu kesepakatan politik di antara para penguasa di negeri ini. Di mana-mana kan juga ada Obama juga. Kalau partai lagi kampanye, dia pergi kampanye. Saat itu kan pasti dia nggak bisa, nggak menjabat presiden. Semacam cuti juga kan. Ya kan ada birokrasi. Ya kalau membuat keputusan baru, ya nggak bisa birokrasi. Tapi melaksanakan yang sudah diputus, yang selama ini, yang tinggal cuma tinggal beberapa bulan lagi, kan mestinya bisa. Ini kan tinggal rutinnya doang. Kecuali kalau ada krisis. Kalau ada krisis, cutinya dikurangi dong atau berhenti dong. Lalu bagaimana dengan kritik-kritik yang muncul, Pak? Seperti sebaiknya hanya mengurus partai di hari libur saja. Ya, kalau gitu bikin kampanyenya 10 tahun dong. Ya, ngomong yang bisa dilaksanakan, jangan seenaknya aja. Ya, itu gunanya birokrasi. Kalau soal-soal rutin, dijalankan oleh birokrasi. Kalau ada masalah baru, nah baru peruntangan rapatnya cutinya ditarik, lalu dia memutuskan dulu. Ya harusnya bukan begitu. Ya nggak bisa dipilih. Artinya para politisi kan nggak bisa berhenti. Itu kan persyaratan negara demokrasi. Politisi ada birokrasi. Nah sekarang kalau pelaksanaan negara, ya mereka kan bisa berbagi tugas antara birokrasi dan penguasa. Ya penguasa kan politisi. Itu bisa diatur, bisa dikelola pembagian tugas antara politisi dengan birokrasi. Bukan ini negara karam, karena itu bukan itu urusannya. Pelayanan bisa dijalankan oleh birokrasi. Decision making nggak bisa dijalankan oleh birokrasi. Itu memang politisi. Tapi kan inilah tadi kan situasinya kan sudah lain. Sudah ya nggak ada perencanaan sekarang ini lagi toh. Yang ada pelaksanaan lagi sekarang ini. Dan kalau pelaksanaan itu birokrasi bisa. Dan itu tugas birokrasi. Demikian pakar politik Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.